Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Irul Dongen Jimatres dari Pakel, Kecamatan Montong, Tuban. Cerita iki kira-kira tak lakoni tahun 2013 ulane lali sing tak iling-iling mung dino malam jembah legi. Aku Irul, teko desa Pakel Montong Tuban. Aku biasa dipanggil Dongen. Pengalaman seramku iki pas aku isih kerja ning Gresik, desane Wadeng, Kecamatan Sedayu. Ceritane waktu iku aku bakulan pecel lele ya kaya biasane mulai jam 5 sore nganti jam 1 tengah wengi. Nek aku bakulan ya laris ya tetep kaya biasane. Singkat ceritane, ketoke wis sepi pelanggan, alat-alat bakulanku tak ringkesi. Wis maring ringkesi aku mlaku arep pulih karo nyurung gerobak sing isine persediaan bakulanku kira-kira jarake ya cuma 100 meter kurang luwih. Pas olehku perjalanan melaku entuk setengah perjalanan ngliwati omah suwung. Idep-idep aku merinding ditambah ban gerobakku ya macet ora iso dilakokno. Kaya ana sing ngawasi teko mburiku. Ora suwe lampu ning omah suwung iku mbledhos gawe tambah merinding awakku. Nilalah ono barat gede nganti gerobakku guling korat karit. Rasane nganti jantungku kaya pedot-pedoto. Rasuwi aku langsung melayu sak banter-banter nganti tekan omah. Aku nenang no pikir. Ono setengah jam aku langsung metu umbah-umbah ning ngarep omah karo ngempet wedi. Mari umbah-umbah pas aku mepeni kumbahanku. Aku dikagetno karo wujudan gedhe dhuwur. Kaya-kaya ulune dawa-dawa, kaya dene sapuduk. Aku langsung brok mlayu mlebu omah. Langsung mapan turu ning kamar. Ora suwe nggonku turu ngawasi dhuwur. Lah kok ana bayangan wewujutan mlangkring ing sak dhuwure penuwun. Kura karu-karuan. Wujudan kuwi lha kok dilalah nyeblok ya aku nganti aku ora iso obah. HP ngomong ya ora iso ditambah kaya-kaya nekek guluku nganti aku mangap-mangap. Melungu sak jroning ati aku mung pasrah karo sing gawe urip. Aku eling amalan sing tak olehi teko guruku pencak silat tak waca ning jero ati. Dilalah suwe-suwe kewujudan iku kok ilang. Ra ngerti ngendi papan ilange kuwi mau. Aku langsung tangi api njaluk tulung ndaraku sing tak eloki. Aku mlayu karo brok-brok. Pas teko ngarepe kamare aku dodok-dodok. Pas ndaraku api mbuka lawang aku langsung semaput nganti ora eling apa-apa. Aku eling-eling wis sadar dirubung sak keluarga tapi aku jek linglung. Sak marini aku langsung mapan turu. Aku tangi suk eling gerobakku sing keri ning ngarepe omah suwung mau bengi. Langsung tak jupuk barang-barangku. Tapi aneh. Barang-barangku sing mau bengi morat-marit lah kok ora ono sing pecah babar pisan. Iki cerita nyoto soko aku, Irul Pakel Montong Tuban, bersama Tim Cimat.